Memuji dan mengabdi hambamu yang soleh, jeritan hati rindu, munajat dan berdoa, ridho Allah yang dikejar. Mereka selalu bersabar, kata perbuatan sejajar, jauh dari amal mungkar, berkarya dan berdoa, padanya ia berserah. Berkarya dan berdoa, padanya ia berserah. Hidup senantiasa merasa bahagia. Namun ada yang mencari di mana adanya Allah, padahal bersabda ini penuh akan pertanda. Namun ada yang mencari di mana adanya Allah, padahal bersabda ini penuh akan pertanda. Mereka kini telah berlari membawa hati yang resah. Mereka kini telah berlari membawa hati gelisah. Belum cukupkah Al-Quran dan juga hadis pilihan? Belum cukupkah Al-Quran dan juga hadis pilihan untuk jadi pedoman, untuk jadi pegangan? Perbuatan sejajar, jauh dari amal mungkar.